بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya mau bertanya, Ustaz, jika seseorang sudah dilamar, apa hubungan lamaran dengan bangun malam? Baik. Jika seseorang sudah dilamar, namun tidak diberi kepastian menikah, apa sebaiknya yang dilakukan? Masya Allah. Tanyakan, kapan pastinya kita menikah? Selesai masalah. Sudah. Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau belum tahu kepastian, tanyakan pada yang tahu kepastiannya. Jadi begini, ini dari perempuan mungkin, saya sudah dilamar, tapi belum ada kepastian dalam pernikahannya. Ya, dalam lamaran itu kan sebetulnya didiskusikan. Silakan cek, dalam lamaran kan didiskusikan. Bukan hanya sekedar mengatakan saya melamar putri bapak, atau keluarga dari bapak ini, kan? Kemudian mohon, kemudian diterima, kalau ada kurang-kurang mohon, kemudian dipahami itu, kalau ada kelebihan mohon dijadikan sebagai gambaran kebaikan untuk putri bapak, ya mohon sekiranya diterima. Setelah diterima itu kan ada diskusi. Ya, seperti apa? Bahkan mohon maaf, kalau di beberapa tempat, itu saya beri gambaran gini. Saya pernah tinggal di Libya. Di Libya itu, seorang ibu, saking inginnya anaknya dijaga, tidak ingin disakiti oleh calon suaminya. Dia sampai berkata begini, perhatikan baik-baik. Datang calon suami mengatakan, saya melamar anak ibu. Dia akan katakan begini, saya telah menyusuinya selama 2 tahun. Dan saya berikan yang terbaik untuk dirinya. Apa yang telah kamu persiapkan untuk putri saya? Bukan ingin mengganti asinya, bukan. Tapi ibunya ingin mengatakan, saya ini telah berjuang, merawat anak saya, menyusuinya, mengandung dia, melahirkan dia. Saya tidak pernah menyakitinya sampai dengan sekarang. Saya minta jaminan dari kamu, kalau kamu nikahi dia, lindungi dia seperti saya melindungi dia. Kalau kamu tidak sanggup, saya tidak akan pernah titipkan anak saya kepada siapa yang akan menyakitinya. Anda bisa bayangkan. Jadi sampai sedetil itu diberikan gambaran. Tolong jaga anak saya. Allah tidak titipkan kepada laki-laki lain, karena kamu yang dipercaya oleh Allah untuk menjaga dia dalam kebaikan. Melindungi dia, merawat dia. Makanya dalam Quran laki-laki disebutkan seperti matahari di surah Yusuf itu. Ya, ini raaitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Kata Yusuf pada bapaknya, "Ayah, saya bermimpi melihat 11 bintang, kemudian satu matahari, satu bulan bersujud pada saya." Ditafsirkan oleh para ulama, matahari itu gambaran dari suami, bapak. Kenapa disebut matahari? Karena dia punya sifat matahari, perempuan punya sifat bulan. Matahari itu kan bersinar, keras, tegas, kuat. Dia kuat, tegas melindungi keluarga dengan sinarnya melindungi, memberikan perlindungan. Kemudian coba lihat, bukankah matahari mengeringkan pakaian yang basah ketika dijemur? Anda pun sama, Anda ditugaskan memberikan kekeringan. Maksud kering itu memberikan kering di pipi istri Anda yang mungkin basah dengan air matanya. Ketika dia menangis, ketika dia bersedih, Anda jadi matahari, hilangkan air matanya. Ketika dia disakiti, Anda jadi pelindungnya, sengat dia dengan sengatan yang luar biasa, supaya terjaga kenyamanannya. Makanya Anda disebut dengan kawam. Perempuan beda, disebut dengan bulan. Bulan lebih lembut. Makanya ketika melihat cahaya bulan, lebih lembut, lebih nyaman, lebih indah, lebih tenang. Makanya ibu bagaimana caranya ketika suami pandang, suami tenang. Lihat ibu tenang, Masya Allah. Bukankah Nabi Muhammad SAW melihat Sayyidah Khadijah tenang, hilang segala persoalan dirinya. Begitu punya masalah melihat wajah istrinya, baru lihat wajah istrinya, hilang setengah masalahnya. Masya Allah, Khadijah ahli surga, dekat dengan Nabi, penghulu surga, dilihat wajahnya setengah masalah hilang. Ibu bukan ahli surga, belum jadi, maksudnya belum jadi ahli surga. Masya Allah, belum ada jaminan. Bukan istri Nabi. Coba lihat, suami ibu natap ibu, hilang berapa masalah? Cek. Indah. Lembulan, lembut, indah, tenang, gitu kan? Nyaman jadinya. Dan jangan ditukar. Ya, Masya Allah, istri jadi matahari, suami jadi bulan. Itu yang repot. Ya. Bahkan bawa-bawa bulan. Dengan kekuatan bulan, aku menghukummu. Repot, luar biasa. Luar biasa. Dikatakan kadang, Pak, diskusi itu tidak harus menggunakan bahasa pikiran. Kadang pakai hati, itu lebih dalam gitu kan. Itu lebih dalam. Yang seperti ini sederhana sebenarnya. Bicarakan aja, tanyakan kepastiannya seperti apa. Kalau memang memberikan kepastian yang baik, selesai. Tapi kalau kemudian teman-teman, ini terabaikan, lama dan sebagainya. Bukan aib kemudian mendiskusikan kembali. Diskusikan kembali, tatap masa depannya dan berikan yang terbaik. Ini selesai. Insya Allah selesai. Tinggal komunikasi aja. Komunikasi. Malu bertanya? Bukan, gak jadi menikah nantinya gitu ya. Gak harus set di jalan, ini kan tentang pertanyaan pernikahan, bukan pertanyaan jalan. Bukan, malu bertanya, gak ada kepastian. Baik, bismillah. Luar biasa. Antum ini kenapa sebetulnya?